Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-83, 84, dan 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza an'amna 'alal insani. Dan ketika kami memberi nikmat kepada manusia, a'raba wa na'a bijanibi, maka kebanyakan manusia berpaling dari mensyukurinya dan menjadi sombong. Wa idza massahu syarr, tapi ketika ditimpa kejelekan, kana ya'usa, manusia itu kebanyakan mudah untuk pesimis dan berputus asa. Qul, katakanlah, kullu ya'malu ala shakilati, setiap manusia akan beramal sesuai dengan keadaannya yang layak untuknya. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, maka Rabb kalian lebih tahu siapa orang yang lebih layak mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Wa yas'alunaka anir ruh, dan mereka bertanya kepadamu tentang arwah. Qulir ruhu min amri rabbi, maka katakanlah, ruh itu termasuk urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang ruh itu kecuali hanya sedikit. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi, wa idza an'amna 'alal insani a'raba wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Hadhihi tabiatul insan min haitsu huwa illa man hadahu Allah, fa innal insana inda in'amillahi 'alaihi yafrahu bin ni'ami wa yabtur biha wa yu'ridu wa yan'abi janibih an rabbih fala yashkuruhu wa la yadhkuruhu. Wa idza massahu syarru kal maradhi wa nahwihi kana ya'usa min al khair qad qata'a an rabbih raja'uhu wa dhanna anna ma huwa fihi da'imun abada. Wa amma man hadahu Allah fa innahu 'inda an-ni'ami yahda'u li rabbih wa yashkuru ni'matahu wa inda dharra'i yatadarra'u wa yarju minallahi 'afiyatahu wa izalata ma waqa'a fihi wa bidzalika yakhifu 'alaihi al-bala'u. Ketika kami memberi nikmat kepada manusia, kebanyakan terpaling dari mensyukurinya dan malah sombong. Tapi ketika ditimpa kejelekan, maka manusia itu kebanyakan mudah berputus asa. Ini merupakan tabiat bawaan manusia yang asli. Kecuali yang Allah beri hidayah, manusia itu ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sering bangga dengan nikmat itu dan sombong, terpaling dan sombong dari Rabb-nya, tidak mau mensyukurinya, tidak mau ingat kepadanya. Tapi ketika ditimpa kejelekan seperti sakit atau semisalnya, maka manusia kebanyakan berputus asa dari kebaikan. Putuslah harapannya dari Rabb-nya. Dia mengira apa yang ia alam itu terus seperti itu selamanya. Adapun orang yang diberi hidayah oleh Allah, maka ketika mendapat nikmat, tunduk kepada Rabb-nya, mensyukuri nikmatnya. Dan ketika ditimpa sesuatu yang sulit, tetap merendah, berharap kepada Allah kesejahteraan, berharap agar itu semuanya hilang. Maka dengan cara semacam itu, ujian terasa ringan baginya. Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ai qul kullun minan nasi ya'malu 'ala shakilatihi ai 'ala ma yaliku bihi minal ahwali in kana minas safwatil abrari lam yushakilhum illa amaluhum li rabbil alamin wa man kana min ghairihim min al makhdhulina lam yunasibhum ila al amal lil mahluqin wa lam yuwafiqhum illa ma wafaqa aghrabahum fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila fa ya'lamu ma yasluhu lil hidayah fa yahdiyahu wa ma la yasluhu la fayuhdilahu wala yahtiyahu. Katakanlah, semua manusia beramal sesuai dengan tipenya masing-masing. Rabb kalian yang lebih tahu siapa yang lebih layak mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Artinya setiap manusia beramal sesuai dengan tipenya, itu sesuai dengan keadaan dirinya yang layak untuknya. Kalau orang itu ialah orang-orang pilihan, orang-orang yang baik, maka tipenya ialah suka beramal untuk Rabbul Alamin. Tapi kalau selain orang-orang yang baik, dari kalangan orang yang direndahkan oleh Allah, maka yang cocok untuk mereka ialah beramal untuk mencari kepentingan dari makhluk. Tidak cocok kecuali amalan yang sesuai dengan tujuan pribadinya. Maka Rabbmu lebih tahu siapa yang lebih layak mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Allah tahu siapa yang layak mendapat hidayah, yang harus diberi hidayah, dan siapa yang tidak layak mendapat hidayah, maka direndahkan dan tidak diberi hidayah. Wa yas'alunaka 'anir ruh Qulir rohu min ammi rabbi wa ma utitum nal ilmi illa qalila. Wa hada mutadamminun li rad'i ma yas'al masail. Alati la yaqsudu biha ila ta'annuta wa ta'jiza wa ita uswal alil muhim. Fa yas'aluna an yaqruh alati hiya min al umur al khafiyyah. Alati la yukinu wasfaha wa kaifiyataha kullu ahadin. Wahum qasiruna fil ilmi alati yahtaju ila al-ibad. Wadihada amarallahu rasulahu ayujiba su'alahum biqaulihi qulir ruh min ammi rabbi ay min jumlati mahlukatihi allati amaraha antakuna fakanat falisa fis su'ali anha kabiru fa'idatin ma'adami ilmikum bighayriha. Wa fi hadhil ayah dalilun ala annal mas'ula idha su'ila an amrin al-awla bisa'il ghairahu ayu'ridu an jawabih wa yadulluhu ala ma yahtaj ilaih wa yusidu ila ma yanfa'uh. Mereka bertanya kepadamu tentang ar-ruh, maka katakanlah, ar-ruh adalah urusan Rabbku, dan tidaklah kalian diberi ilmu tentang ruh kecuali hanya sedikit. Firman Allah Ta'ala ini mengandung penolakan orang yang mempertanyakan masalah-masalah yang tujuannya ialah untuk keras kepalaan, untuk melemahkan yang ditanya, dan disyariatkan untuk meninggalkan pertanyaan-pertanyaan dan untuk meninggalkan pertanyaan yang tidak penting, atau malah meninggalkan pertanyaan yang penting, ya. Jadi tidak punya tujuan kecuali untuk ngotot atau keras kepala, untuk melemahkan yang ditanya, dan untuk meninggalkan pertanyaan yang lebih penting. Mereka bertanya tentang roh yang merupakan perkara yang samar, yang tidak bisa semua orang dengan mungkin mensifatinya atau menjelaskan bagaimana sebenarnya. Mereka terbatas ilmunya, ilmu yang dibutuhkan oleh hamba tentang roh itu terbatas. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk menjawab pertanyaan mereka dengan firman-Nya, katakanlah, roh itu urusan Rabbku, yakni termasuk bagian dari makhluk Allah, yang mana Allah Ta'ala memerintahkannya bagaimana dia terjadi. Maka bertanya tentang urusan itu tidak memiliki faedah yang besar. Sebab itu kalian juga tidak mengetahui selain itu. Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa orang yang ditanya, ketika ditanya tentang suatu perkara yang kurang penting, lebih cocok untuk mengalihkan orang yang bertanya dari jawaban itu dan menunjukkan kepada yang bertanya sesuatu yang dibutuhkan, dan membimbing si penanya untuk menanyakan hal-hal yang bermanfaat saja. Taib. Di dalam 3 ayat yang kita baca tadi, kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faedatul ula, qauluhu ta'ala, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Qala Ibnu Abbas, al-insanu hahuna al-kafir wal-muradu bihi al-Walid ibn al-Mughirah. Qala al-mufassirun, وهذا الإنعام سعة الرزق وكشف البلاء. أم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الإنسان ها هنا الكافر wal muradu bihi al walid ibn al mughirah. Qala al mufassiruna wa hadha al in'amu sa'atur rizqi wa kashful bala'i. Dzakarahu ibn al jawzi fi tafsir. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika kami memberi nikmat kepada manusia, dia berpaling dari mensyukurinya dan malah sombong. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud manusia dalam firman Allah taala ini ialah orang kafir, dan yang lebih khusus ialah Al-Walid ibn al-Mughirah. Berkata para pakar tafsir, nikmat yang Allah berikan di sini ialah rezeki yang luas dan diangkatnya musibah. Taib. Jadi kebanyakan orang-orang kafir, kalau diberi nikmat, berpaling dari kebenaran dan sombong. Taib. Karena mereka tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu asaniyah. Min tabi'atil insani. Min tabi'atil insani. Al-kufru indal in'ami. Wal-yu'su atau wal ya'su, ya, wal ya'su indal bala'i. termasuk tabiat bawaan manusia itu mengkufuri nikmat ketika diberi nikmat dan berputus asa ketika mendapatkan musibah dan cobaan. Ahtalisa. Annal mu'min alladhi hadahullahu annal mu'mina alladhi hadahullah yashkur indan ni'ami wa yasbir indal bala'i ويرجو من الله عافيته ويرجو من الله عافيته وإزالة ما وقع فيه وبذلك يخف عليه البلاء وبذلك يخف عليه البلاء. Seorang mukmin akan bersyukur ketika mendapat nikmat dan sabar ketika mendapatkan musibah dan berharap kesejahteraan dari Allah. Berharap Allah menghilangkan musibah itu yang dengan demikian akan terasa ringan musibah bagi seorang mukmin. Nas'alullah aj'alana minal mu'minin. Al-faidatu ar-rabi'ah. Qawlu ta'ala qul kullu ya'malu ala syaqilatih. Kul kullu ya'malu ala syakilatih. Fiha thalathatu aqwalin. Ahaduha ala nahiyatihi. Ala nahiyatihi. Qalahu Ibnu Abbasin wa Sa'id bin Jubair. Qalahu Ibnu Abbasin wa Sa'id bin Jubair. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah setiap manusia itu akan beramal sesuai dengan tipenya masing-masing. Nah, ini ada tiga pendapat tentang penafsiran ala saqilatihi. Pendapat yang pertama, makna ala saqilatihi ala nahiyatihi. Nahiyah ay tariqah, yakni beramal sesuai dengan jalan yang ditempuhnya. Ini merupakan pendapat Ibnu Abbas dan Sa'id Ibnu Jubair. Jadi kalau orangnya baik, ya dia akan beramal di jalan kebaikan sesuai dengan jalan yang ia tempuh. Kalau orangnya jelek, ya dia akan beramal di atas kejelekan sebagaimana jalan kejelekan yang ia tempuh. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Sa'id Ibnu Jubair. Asani ala niyatihi. Ala niyatihi. Qalahu al-Hasan wa Muawiyah ibn Qurrata. Qalahu al-Hasan wa Muawiyah ibn Qurrah. Biqaf. Pendapat yang kedua, makna ala saqilatihi ialah ala niyatihi, sesuai dengan niatnya masing-masing. Pendapat Al-Hasan dan Muawiyah ibn Qurrah. Setiap manusia beramal sesuai dengan niatnya masing-masing. Kalau niatnya baik, ya balasannya baik. Kalau niatnya jelek, ya balasannya apa? Jelek. Asalis ala dinihi. Ala dinihi. Qalahu Ibnu Zaid. Qalahu Ibnu Zaidin. Jadi makna saqilatihi ialah ala dinihi. Beramal sesuai dengan agamanya masing-masing. Ini pendapat Ibnu Zaid. Kalau agamanya Islam, ya beramal sesuai dengan ketentuan Islam. Kalau agamanya selain Islam, maka beramal sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, nah, tiga pendapat ini dzakaraha Ibnu Jauzi fi tafsirihi. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya. Al-fa'idatu al-khamisah. Qaluhu ta'ala farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabilah. Qala as-sa'di fi tafsirihi faya'lamu ma yasluhu lil hidayah fayahdiyahu wa ma la yasluhu laha fayukhdilahu wa la yahdiyahu. Mengenai firman Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kalian yang lebih tahu siapa yang lebih layak mendapatkan petunjuk ke jalan yang benar. Berkata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, Allah tahu siapa yang layak dapat hidayah, yang Allah beri hidayah, dan siapa yang tidak layak dapat hidayah, yang kemudian Allah merendahkannya dan tidak memberinya hidayah. Nas'alullah al-hidayah wa taufiq wa saddad fiddin. Amin. Al-fa'idatu as-sadisah. Qalu ta'ala wa yas'alunaka 'anir ruh. Fi sababi nuzuliha qawlani. Fi sababi nuzuliha qawlani. mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, mereka bertanya kepadamu tentang ar-ruh. Adapun sebab turunnya ayat ini ada dua pendapat. Ahaduhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra binasin minal yahudi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra binasin minal yahud. Faqalu saluhu anirruh. Faqala ba'duhum la tas'aluhu fayastakbilakum bima takrahuna. Faqala ba'duhum la tas'aluhu fayastakbilakum bima takrahuna. Fa'atahu nafarun minhum. Faqalu ya Abul Qasim, ma taqulu fir ruh? Faqalu ya Abul Qasim, ma taqulu fir ruh? Fasakata. Wa nazalat hadhil ayah. Qalahu Ibnu Mas'ud. Fasakata. Wa nazalat hadhil ayah. Qalahu Ibnu Mas'ud. Sebab yang pertama, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok orang Yahudi. Maka orang-orang Yahudi pun berkata kepada temannya, ayo tanya dia tentang ar-ruh. Sebagian dari mereka berkata, jangan tanya dia tentang ar-ruh. Nanti kalian akan disikapi dengan sesuatu yang tidak mengenakkan. Ternyata beberapa orang dari mereka nekat menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung bertanya, wahai Abul Qasim, apa yang bisa kamu sampaikan tentang ar-ruh? Maka Nabi pun diam. Dan turunlah ayat ini. Qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Di pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Asani, annal yahuda qalat li quraish. Annal yahuda qalat li quraish. Salu Muhammadan an thalathin. Salu Muhammadan an thalathin. Fa in ahbarakum an isnataini wa amsaka an isthalisati fa huwa nabiyyun. Saluhu an fityatin fukidu. Wasaluhu an dhil qarnain. wasaluhu anir ruh. Fasa'aluhu anha. Fasa'aluhu anha. Fafassara lahum amral fityati fil kahfi. Fafassara lahum amral fityati fil kahfi. Wafassara lahum kisata dhil karnain. Wa amsaka an kisati ruh. Wa amsaka an kisati ruh. Fanazalat hadil ayah. Fanazalat hadil ayah. Arwahu Atha an Ibn Abbas. Pendapat yang kedua, sebab turunnya ayat ini ialah ada orang-orang Yahudi yang berkata kepada orang-orang Quraisy, coba kalian tanya Muhammad tentang tiga perkara. Jika Muhammad menjelaskan kepada kalian dua perkara yang pertama dan tidak mau menjelaskan perkara yang ketiga, maka dia betul-betul nabi. Tanyakan kepada Muhammad tentang pemuda yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala. Tanyakan kepada Muhammad tentang kisah Dzulqarnain. Dan yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad tentang perkara arwah. Maka orang-orang Quraisy bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tiga perkara tadi. Nabi pun menjelaskan perkara yang pertama tentang pemuda yang Allah sembunyikan dalam gua. Dan menjelaskan tentang kisah Dzulqarnain. Dan beliau tidak menjawab tentang masalah arwah. Maka turunlah ayat ini. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ini diriwayatkan oleh Atha dari Ibn Abbas. Membuktikan bahwasanya beliau ialah betul-betul nabi. Ya. Nah. Taib. Al-Faidah itu As-Sadisah. Wa fil muradi birruh. Wa fil muradi birruh hahuna sittatu aqwalin. Wa fil muradi birruh hahuna sittatu aqwal. Tentang maksud ar-ruh dalam ayat ini ada 6 pendapat. Baik. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan setelah azan Isya. Nah, tafadhal. Taibarfikum. Wa fil muradi birruhiha huna sitatu aqwal. Ahaduha annahu arruhu alladhi yahya bihil badan. Annahu arruhu alladhi yahya bihil badan. rawa hadzal ma'na al-Aufi an Ibn Abbas. Rawa hadzal ma'na al-Aufi an Ibn Abbas. Pendapat yang pertama dari 6 pendapat tentang masalah makna ar-ruh dalam ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan ar-ruh ialah ruh yang menyebabkan jasad menjadi hidup. Arti kalau masih ada ruhnya, maka badan dan jasadnya hidup. Kalau ruhnya enggak ada, berarti mati, ya. Sesuatu yang menyebabkan hidupnya jasad. Makna ini diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibn Abbas. Asani annal murada bihadar ruhi malakun minal malaikati ala khilqatin ha'ilatin. Annal murada bihadar ruhi malakun minal malaikati ala khilqatin ha'ilatin. Ruwiya an Aliyin wa Ibn Abbasin wa Muqatil. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan roh di sini adalah salah satu malaikat yang memiliki bentuk fisik yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, yang sangat mencengangkan. Ha'ilah. Ini diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas dan Muqatil. Ats-tsalits anna ar-ruha khalqun min khalqillahi azza wa jalla. Sawwarahum ala suwari bani Adam. An-ruha khalqun min khalqillahi azza wa jalla. Sawwarahum ala suwari bani Adam. Rawahu Mujahid an Ibn Abbasin. Pendapat yang ketiga, bahwasanya ar-ruh dalam ayat ini adalah salah satu makhluk yang Allah ciptakan yang bentuknya disesuaikan dengan bentuk Bani Adam. Masing-masing Bani Adam memiliki ruh, yang ruh itu berbentuk seperti bentuknya sendiri-sendiri. Ya. Nah, rohmu ya bentuknya seperti mu, kamu. Rohku ya bentuknya seperti ku, rohku. Ya, ya. Masing-masing memiliki roh yang bentuknya itu sama dengan bentuknya masing-masing dari Bani Adam. Ini pendapat diriwayatkan oleh Mujahid dari Ibn Abbas. Ar-Rafi annahu Jibril alaihi salam qalahu Al-Hasan wa Qatada. Pendapat yang keempat, bahwasanya ar-ruh itu ialah Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Ini pendapat Al-Hasan dan Qatada. Nah, di malaikat Jibril dalam banyak ayat disebut dengan ar-ruh. Wal khamis annahul Qur'an. Ruwiya anil Hasan aidan. Ar-ruh itu adalah Al-Qur'an. Diriwayatkan dari Al-Hasan juga. As-sadis annahu Isa bin Maryam. Annahu Isa bin Maryam. Hakahu al-Mawardi. Yang keenam, ar-ruh itu ialah Nabi Isa ibn Maryam. Seperti yang disampaikan oleh al-Mawardi rahimahullah. Nah, namun pendapat yang paling dipilih oleh kebanyakan ahli tafsir pendapat yang pertama, ya, bahwasanya roh itu adalah sesuatu yang membuat badan jadi hidup, jasad jadi hidup. Termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-faidatu as-sabi'ah. Wa fi hadhil ayah dalilun ala annal mas'ula idza su'ila an amrin al-aula bisail ghairahu ayu ridha an jawabihi wa yadullahu ala ma yahtaju ilaih wa yursidahu ila ma yanfa'uhu. Qalahu As-Sa'di fi tafsiri. Dalam ayat ini terdapat dalil orang yang ditanya suatu perkara yang sebaiknya pertanyaannya dalam urusan yang lain, ya, yang lebih berfaedah, maka sebaiknya enggak usah dijawab pertanyaannya, tapi ditunjukkan kepada perkara yang dibutuhkan dan dibimbing bertanya kepada sesuatu yang bermanfaat. Masalah arwah, ilmu yang Allah berikan kepada manusia cuma sedikit, enggak banyak, sehingga enggak perlu menjawab orang-orang yang tanya tentang ar-ruh secara detail. Disarankan untuk menunjukkan orang yang bertanya tadi perkara-perkara yang dibutuhkan saja atau yang bermanfaat. Nah, jadi tidak hanya masalah ar-ruh saja, masalah-masalah yang lain yang kalau ditanyakan itu gak ada faedahnya jawabannya itu. Kalaupun tahu itu gak menambah iman, maka sebaiknya gak usah dijawab, tapi diarahkan ke yang lain, yang lebih dibutuhkan dan yang lebih baik bermanfaat. Kulirruh min amri rabbi wa ma utitum nal ilmi illa qalila wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.